Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali melanjutkan membaca kitab yaitu tafsir As-Sa'di, yang pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ke-20. Pada ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan seorang hamba atau seorang manusia, bahwasanya manusia secara tabiat itu dibangun di atas kebodohan dan kedzaliman. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut, di ayat yang ke-15, فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, dan seorang hamba apabila diuji oleh Rabbnya, فَأَكْرَمَهُ, dimuliakan, وَنَعَمَهُ, diberikan kenikmatan, فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ, Rabbku telah memuliakanku. Adapun ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disempitkan rizkinya, bahkan hanya cukup untuk sekedar makanan pokok saja, maka disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakanku. Akan tetapi bahwasanya perlu kita ketahui, al-ibtila, ujian, cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya pada masalah asyar, kejelekan saja. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu adalah ujian. Apakah kita bersyukur kepada Allah ataukah tidak? Ketika demikian pula dengan kejelekan. Ketika Allah uji dengan kejelekan, maka ini pun ujian, apakah kita bersabar ataukah malah menambah dengan kejelekan-kejelekan yang lainnya. Ini adalah hakikat ataupun bahwasanya manusia itu ketika dibangun di atas, atau tabiat aslinya itu dibangun di atas kebodohan dan kedzaliman. Demikian pula dalam ayat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya manusia itu hakikatnya cinta terhadap dunia dengan kecintaan yang berlebihan. Maka pada ayat yang selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ahwal ataupun keadaan manusia seluruhnya pada hari kiamat. Qala Allah ta'ala, yaitu pada ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-30, kalla idza dukatil ardu dakkan dakka, sekali-kali tidak demikian. Idza dukkatil ardu, jika bumi itu digoncangkan. Digoncangkan pada hari kiamat. Dakka-dakka, yaitu berturut-turut. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Yaitu pada hari kiamat datang Rabbmu, sedangkan para malaikat itu berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu, pada hari kiamat, dinampakkan neraka jahanam. Yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kemudian manusia ingat. Ingat apa yang telah dia perbuat ketika di dunia. Baik itu kebaikan yang dia lakukan ataupun kejelekan yang dia lakukan. Di dunia kita, amalan yang sudah kita lakukan kemarin atau beberapa jam yang lalu saja sudah lupa ya. Ini pada hari kiamat nanti ingat semua ya. Yang kecil, yang besar, ada semua ingat. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada lagi gunanya mengingat pada hari itu ya. Karena pada hari itu, pada hari kiamat, bukan tempat untuk beramal ya, tapi tempat untuk pembalasan amalan. Dibalas amalan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an keadaan penyesalan ya, orang-orang kafir, orang-orang zalim. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal ya. Ini keinginan mereka. Sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala di dalam penjelasan dari ayat yang beliau bawakan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, yaitu orang di sini disebutkan, dan dia berkata ya laitani, duhai seandainya, qaddamtu li hayati, aku mengerjakan amalan kebaikan, li hayati, untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan di akhirat. Fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak ada pula yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah, ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Rabbmu radiyatan, dengan dalam keadaan puas, wal mardiyah, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Maka ini adalah ayat yang ke-21 sampai dengan ayat ke-30 dari surat Al-Fajr, dan ini adalah insyaallah bagian yang terakhir dari surat Al-Fajr. Maka kita baca bagaimana tafsirnya yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa qala rahimahullah ta'ala ay laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanaffastum fihi minal ladzat bibaqil lakum. Tidak seluruh atau tidak semua yang kalian cintai, yang kalian sukai dari harta dan kelezatan-kelezatan yang kalian berlomba-lomba di dunia, bibaqil lakum, itu kekal untuk kalian. Maka tidak kekal itu semua untuk kalian. Bal amamakum yaumun adzimun, di hadapan kalian itu ada hari yang besar. Wa haulun jasimun, dan kengerian yang luar biasa, yaitu yaumul qiyamah, ada di hadapan kita semua. Tudaku fil ardu wal jibal wa ma 'alayha hatta tuj'ala qa'an safsafa la 'iwaja fihi wa la amta. Dan bumi, kemudian gunung-gunung pada hari itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi rata. La yawaja fihi wala amta, tidak ada tempat yang rendah, tidak ada pula tempat yang tinggi. Maka kita tahu bagaimana keadaan yaumul qiyamah, sehingga di sini disebutkan amamakum yaumun adzimun wa haulun jasimun, di hadapan kalian ada hari yang sangat besar, hari yang luar biasa, ada kengerian yang dahsyat. Bagaimana keadaan hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqu man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah." Yaitu ketika dan ditiup sangkakala, yaitu sangkakala yang pertama oleh Israfil alaihissalam, fasa'iqu man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah semua yang ada di langit dan ada yang di bumi, dan yang di bumi illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagaimana setelah tiupan sangkakala yang pertama, mati semua makhluk ya. Kemudian Allah gulung matahari, bintang-bintang berjatuhan, lautan diluapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah lewat di dalam surat-surat sebelumnya. Ini ada kengerian yang luar biasa. Manusia lari, lari dari hartanya yang dia cari siang dan malam ketika di dunia. Sudah tidak peduli lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala matikan seluruh makhluk illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki. Maka kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiuplah sangkakala yang selanjutnya atau yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, maka mereka berdiri menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari bagian tulang ekor atau ajbudzanab manusia, yang disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada satu bagian dari tubuh manusia, yaitu tulang manusia, yang tidak akan dimakan oleh tanah, yaitu ajbudzanab atau yang diketahui dengan tulang ekor. Dari situlah manusia setelah kematiannya disusun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua. Maka bangkitlah semua makhluk yang telah dimatikan tersebut. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ardun baydha, negeri yang putih, dataran yang putih. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan, atau dalam lain-lain buhman. Diseru, dibangkitkan, dikumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, dan tidak dikhitan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah, ketika mendengar hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, beliau bertanya, "Ar-rijalu wan nisa?" Apakah laki-laki dan manusia dan perempuan, apakah mereka tidak saling melihat dengan aurat-aurat mereka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru yauma idzin asyad min an yanzura ba'dhum ba'dha." Perkara pada hari itu luar biasa, sangat dahsyat, sangat mengerikan daripada sekedar yang satu melihat dengan yang lainnya. Maka disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah menyebutkan keadaan hari tersebut. Bagaimana seorang lari dari saudaranya, yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana lari seseorang itu dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari bapaknya, dari ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dan lari dari saudaranya, dari temannya, dan anak-anaknya. Ini keadaan luar biasa yang akan dihadapi seluruh manusia pada hari kiamat. Bagaimana kengerian yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan, "Tudna asyamsu atau tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minhum." Pada hari kiamat nanti matahari itu akan didekatkan kepada makhluk, kepada manusia. Hatta tudna minhum kami kedaril mil, sampai dikatakan bahwasanya jaraknya itu sekitar 1 mil. Maka Sulaim ibn Amir, salah satu perawi, mengatakan, "Fawallahi ma'adri, yakni al mil masafat al ard." Maka seorang perawi yaitu Sulaim bin Amir mengatakan, "Aku tidak tahu apakah 1 mil itu 1 mil jarak ketika di dunia, ya, ataukah al-mil itu adalah alat untuk bercelak." Jadi alat kecil untuk meletakkan celak di tempatnya, di mata, di bawah mata. Maka dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah, jarak 1 mil, baik itu 1 mil jarak di dunia atau jarak perjalanan, ataukah satu mil itu alat untuk bercelak, maka sama-sama dekat. Iya. Baik satu mil ataupun alat untuk bercelak, maka sama-sama dekat jaraknya. Apabila keadaannya demikian sekarang, ya matahari. Antum tahu sekarang jarak matahari ke bumi berapa? Ada yang tahu? Itu disebutkan 146 juta,9 kilometer. Ya. Itu jarak matahari ke bumi sekarang. Lalu bagaimana antum bayangkan, kita bayangkan ketika matahari didekatkan sejarak 1 mil. Luar biasa. Ya. Maka disebutkan di sini haulun jasimun. Kengerian yang luar biasa yang akan dihadapi manusia pada hari kiamat. Sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari didekatkan, maka beliau bersabda qala fayakunun nasu ala qadri amalihim fil araqi. Sehingga manusia pada saat itu pada hari kiamat itu sesuai dengan amalan, sesuai dengan dosa-dosanya di dalam keringatnya. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka keringatnya ada yang sampai ke mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, di antara mereka ada yang sampai ke lututnya keringatnya. Faminhum man yakunu ila haqwaihi, dan di antara mereka ada yang keringatnya tersebut sampai ke pinggangnya. Faminhum atau waminhum man yaku man yuljimuhu al-araq iljaman, dan ada di antara mereka yang tenggelam disebabkan amalan-amalan atau dosa-dosanya. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, dan Rasulullah mengisyaratkan yang terakhir ini ke mulut beliau. Itu ada yang sampai keringatnya tersebut sampai di mulutnya. Ini berdasarkan amalan atau dosa-dosa seorang hamba ketika di dunia. Dan kita tahu di dalam hadis, di sana juga ada golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri naungan pada hari kiamat. Maka ini adalah sebagian keadaan hari kiamat. Bagaimana proses yang sangat panjang dilalui oleh manusia di dalam proses pembalasan amalan-amalan mereka. Maka beliau di sini menyebutkan haulun jasimun, yaitu kengerian yang luar biasa yang akan dihadapi manusia pada hari kiamat. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan wa yaji'u Allahu taala li faslil qada'i bainal ibadihi fi dhulalim minal ghamam. Dan Allah Subhanahu wa taala datang, yaitu dengan di bawah naungan awan, li faslil qada'i baina ibadihi, yaitu untuk memutuskan perkara-perkara di antara hambanya. Wa taji'ul malaikatul kiramu ahlus samawati kulluhum. Kemudian para malaikat dan penduduk langit semuanya datang soffan soffa, yaitu baris berbaris. Soffan ba'da soffin. Kullu samain yaji'u malaikatuha soffan. Setiap langit datang para malaikatnya berbaris. Yuhituna biman dunahum minal khalqi. Dan mereka mengelilingi, yaitu di hadapan makhluk selain mereka. Wa hadhihi sufuf sufufu khudu'in wa dhullin lil malakil jabbar. Dan ini adalah barisan, yaitu barisan para malaikat adalah barisan yang penuh ketundukan dan merendahkan kepada yang maha memaksa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, itu didatangkan, diperlihatkan neraka jahannam. Taquduha al-malaikatu bis-salasil, yaitu malaikat menggiring atau menuntun neraka jahanam ini, yaitu dengan rantai-rantai, atau disebutkan dalam hadis yang lain dengan tali kekang. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutkan yu'ta bin nari yaumal qiyamah. Jadi pada hari kiamat neraka, yaitu neraka jahannam itu diperlihatkan, didatangkan. Laha sab'una alfa zimamin, dan neraka jahanam atau neraka memiliki 70 ribu tali kekang. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin, dan setiap tali kekang itu ditalik oleh 70 ribu malaikat. Yajurrunaha, yang para malaikat ini menarik tali kekang tersebut. Dan kita tahu bagaimana kekuatan malaikat, ya. Luar biasa. Sebagaimana kisah Rasulullah ketika berdakwah di Thaif, kemudian beliau dilempari, ditolak dakwanya, maka datang malaikat penjaga gunung, ya, menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpakan gunung yang ada di daerah tersebut kepada penduduk Thaif. Kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh para malaikat. Nah, ini pada hari kiamat nanti, maka neraka jahanam akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fa idza waqa'at hadhil umur, dan jika telah terjadi ini semua, yaitu yaumun adzimun haulun jasimun, kemudian diperlihatkan an-nar, yaitu neraka jahanam, maka pada hari itu manusia ingat apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ma qaddamahu min khairin wa syarrin, ingat semuanya dari amalan-amalan kebaikannya, wa syarrin, dan amalan-amalan kejelekannya, ingat semua. Di dunia kita sudah lupa yang kita lakukan kemarin-kemarin, ya. Kita lupa kita sudah berbuat apa, kesalahan yang telah kita lakukan atau amalan yang kita lakukan. Tapi di sana manusia akan ingat semua amalan-amalan yang telah dia lakukan. Ma qaddamahu min khairin, yang telah dia amalkan dari kebaikan. Wa qaddamahu min syarrin, dan amalan-amalan yang telah dia lakukan dari amalan kejelekan. Ingat semua manusia. Tapi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anna lahu dzikra, dan tidak ada lagi mengingat, atau tidak ada lagi gunanya mengingat pada hari itu. Tidak ada lagi mengingat gunanya mengingat pada hari kiamat. Faqad fata awanuha, atau faqad fata awanuha wa dhahaba zamanuha, karena telah lewat waktu untuk beramal. Waktunya sudah habis. Di akhirat adalah waktu pembalasan amalan, bukan tempat untuk beramal. Maka Allah memberikan kepada kita kesempatan, keluangan, kesehatan, dipergunakan untuk bersegera di dalam beramal. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, maka gunakan kesempatan ini untuk beramal. Allah mudahkan harta yang kita dapatkan, maka mudah bersegera di dalam beramal, berinfak, bersedekah, dan yang lainnya. Allah memberikan kesempatan untuk thalabul ilmi, maka gunakan untuk bersegera di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah menunda-nunda amalan. Ketika kita sehat, bersegera beramal. Karena apa? Karena ketika datang waktu sakit, maka kesempatan itu semakin tertutup. Ketika kita masih luang waktunya, masih bujang, maka bersegera menuntut ilmu, karena kalau sudah berkeluarga akan tambah sulit. Maka ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yaqulu mutahassiran ala ma farrata fi dzambillah. Dia berkata, yaitu orang yang dia lalai. Yaqulu mutahassiran ala ma farrata fi dzambillah. Dia berkata di dalam keadaan menyesali atas apa atau atas kelalaian dia di dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai sekiranya dahulu qaddamtu li hayati, aku beramal untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan di akhirat. Ini Allah sebutkan, ya, Allah sebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang menyesal. Ini pelajaran bagi kita. Pelajaran untuk bersegera di dalam beramal, bersegera di dalam melakukan kebaikan. Ad-daimatu al-baqiyatu amalan salihan, yaitu mengerjakan, seandainya aku mengerjakan amalan-amalan kesalehan untuk negeri yang kekal dan abadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang menyesal pada hari kiamat nanti. Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran tentang penyesalan orang-orang kafir, penyesalan orang-orang zalim. Kenapa di dunia mereka tidak beramal? Mereka meminta kepada Allah dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal. Walau hanya sebentar. Di antaranya Allah sebutkan di sini, yaqulu ya laitani takhattu ma'ar-rasul sabila. Dia berkata, aduh seandainya aku mengambil, yaitu ketika di dunia mengambil jalan bersama para rasul. Ya wailata laitani, duhai celaka, laitani lam attakhadh fulanan khalila. Seandainya aku di dunia tidak mengambil si fulan sebagai temanku. Tidak mengambil si fulan sebagai karibku, sebagai teman dudukku, sebagai sahabatku. Karena disebutkan di dalam lanjutan ayat ini bagaimana temannya tersebut menghalangi dia dari kebenaran. Ini penyesalan yang sudah tiada lagi ada gunanya. Ya, penyesalan itu datangnya terakhir. Tidak ada penyesalan di awal. Biasanya penyesalan itu datangnya di akhir. Ya. Dan ini ayat-ayat yang semisal dengan ini Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Tidak hanya di dalam ayat ini saja. Sebagaimana Allah menyebutkan ketika menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir ketika datang kematian kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta idza jaa ahaduhumul maut, yaitu sampai datang kematian kepada salah seorang dari mereka, qala rabbirji'un, wahai Rabbku kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu salihan fi ma taraktu, itu agar aku melakukan amalan kesalehan yang aku tinggalkan ketika di dunia. Ini harapan mereka. Dan banyak di dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan penyesalan orang-orang kafir, demikian juga orang-orang zalim yang mereka tidak memanfaatkan kehidupan di dunia untuk beramal. Wa fil ayati dalilun ala annal hayata allati yanbaghi sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimil ladzatiha hiyal hayatu fid daril qarar. Maka ayat ini, ya laitani qaddamtu li hayati, ayat ini adalah dalil bahwasanya kehidupan yang seharusnya kita cari, kemudian kita sempurnakan dan lengkapi kenikmatannya adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Fa innaha darul khuldi wal baqai, karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Adapun kehidupan di dunia ada kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara, ya, tidak akan kekal. Sedangkan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Ketika penduduk syurga masuk ke dalam syurga semuanya, penduduk neraka masuk ke dalam neraka semuanya, maka Allah sembelih al-maut, ya, kematian itu sudah Allah sembelih. Tidak ada lagi kematian ketika di dalam neraka, maka selamanya dia di neraka. Ketika di dalam syurga, maka dia selamanya di syurga dengan berbagai kenikmatannya. Maka di sini dalil ayat ini, ya laitani qaddamtu li hayati, adalah dalil bahwasanya kehidupan yang harus kita cari adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Wa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad, maka pada hari itu tidak ada yang mengadab seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Liman ahmala dzalikal yaum wa nasyal 'amala lahu, yaitu azab bagi orang yang dia tidak mempersiapkan, tidak beramal untuk hari tersebut, yaitu pada hari, untuk hari amalan hari akhirat, untuk hari kiamat. Wala yusiku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Fa innahum yuqranuna atau yuqrinuna bisalasil min narin, karena pada hari itu, pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir itu akan diikat dengan rantai dari neraka. Wa yushabuna ala wujuhim fil hamim, kemudian mereka akan ditarik, diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka. Thumma finnar yusjaruna, kemudian mereka dibakar di dalam api neraka. Fahada jazaul mujrimin, maka ini adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Wa amma man atma'ana ila Allahi wa amana bihi wa sadaqa rasulahu, adapun orang-orang yang dia beriman atau tentram beriman kepada Allah dan membenarkan rasulnya, maka dikatakan kepada mereka, fayuqalu lahu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ila zikrillah, yaitu tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah ila hubbihi, kemudian tenang dengan mencintainya, allati qurrat aynuha billah, yang sejuk hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Rabbmu, alladzi rabbaka bi ni'matihi, yang dia telah memberikan, memeliharamu dengan nikmat-nikmatnya, wa asda 'alaika min ihsanihi, dan memberikan sebagian kebaikannya kepadamu, sarat bihi min awliyaihi wa ahbabihi, kemudian kalian menjadi wali-walinya, kamu menjadi walinya, dan orang-orang yang dikasihinya, radiyatan mardiyah, dalam keadaan puas dan ridha, ay radiyatan anillah, yaitu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an ma akramahuma wa an ma akramaha bihi minas thawab, wallahu qad radiya anha, dan engkau ridha dengan balasannya, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadapnya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku, yaitu golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam syurgaku. Wahada tukhatabu bihi ruh yaumal qiyamah, ini adalah ucapan yang ditujukan kepada ruh pada hari kiamat. Yaitu ucapan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, hada tukhatabu bihi ruh ar-ruh yaumal qiyamah, ini adalah ucapan yang diucapkan kepada ruh pada hari kiamat. Wa tukhatabu bihi fi halil maut, dan ucapan yang diucapkan pada saat kematian, bagaimana kisah kematian disebutkan di dalam hadis Al-Bara bin Azib, yang hadis ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kisah tentang dicabutnya ruh seorang mukmin dan seorang kafir. Maka disebutkan ketika dicabut ruh orang seorang mukmin, datang malaikat dari langit yang wajahnya putih dan membawa kain kafan dan wangian dari syurga. Kemudian datang malaikat maut dan berkata kepada orang yang mau meninggal tersebut, ya ayatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang baik. Itu semakna dengan ayat ini, ya ayatuhan nafsut tayyibah, irji ila magfiratim min rabbik waridwan, atau magfiratim minallahi waridwan, yaitu kembalilah kamu kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semakna dengan ayat ini, yaitu disebutkan tukhatubu bihi hal fi halil maut, yaitu diucapkan ketika dalam keadaan kematian, yang ada dalam hadis Al-Bara bin Azib. Dan ini adalah tafsir yang beliau sebutkan untuk bagian terakhir dari ayat atau surat Al-Fajr ayat yang ke-21 dengan ayat yang ke-30. Dan bagaimana digambarkan di sini tentang penyesalan orang-orang yang tidak menggunakan waktunya di dunia untuk beramal. Maka kita yang diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan, diberikan kelebihan harta, diberikan kesempatan, gunakan untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Jangan pernah menunda. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing. Orang asing ketika melakukan perjalanan sehingga di satu tempat, maka dia hanya mencari bekal secukupnya untuk dia melanjutkan ke tempat tujuannya. Kita di dunia sebagai orang asing, maka carilah bekal untuk negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat. Beramal, lakukan amalan-amalan kebaikan. Maka beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, jika engkau berada di sore hari, jangan engkau menunggu datangnya di pagi hari. Yaitu bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Wa idza asbahta fala tantadhiri almasa, ketika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Yaitu bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Khudh min sihatik limaradik, ambil waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa khudh min hayatik limautik, dan pergunakan waktu hidupmu untuk atau sebelum datang waktu matimu. Ketika mati sudah tidak bisa lagi beramal. Harta yang banyak kita cari, punya rumah lebih dari 5, punya mobil lebih dari 5, itu ketika mati sudah menjadi harta warisan untuk orang-orang yang tinggalkan, menjadi hak orang-orang yang hidup yang dia tinggalkan. Adapun harta yang berguna bagi dia adalah harta yang ketika dia hidup dia infakkan, dia sedekahkan, yang akan masuk kepada amalan dia sebagai amalan dia di alam kuburnya nanti. Oleh karena itu, hadhihi nasihatan lana wa lakum, ini nasihatan untuk saya pribadi dan juga antum sekalian untuk senantiasa bergerak bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Dan tidak ada istilah istirahat di dalam melakukan amalan. Di dunia tidak ada waktu istirahat untuk beramal. Sebagaimana ditanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, su'ila Imam Ahmad ibn Hanbal, ditanya Imam ibn Hanbal oleh seseorang, mata ar-rohatu ya Imam, kapan waktunya istirahat itu wahai Imam? Yaitu kapan waktu istirahat untuk beramal, tidak beramal lagi? Maka fa'ajaba, inda nuzuli qadamin tada'uha fil jannah, yaitu istirahatnya seorang muslim dari beramal itu ketika dia meletakkan kakinya pertama kali di syurga. Jadi istirahat itu di syurga, bukan di dunia. Di dunia adalah tempat beramal, sebanyak-banyaknya dilakukan amalan. Dan waktunya istirahat, waktunya menikmati hasil amalan kita adalah di al-jannah. Inda nuzuli qadamin tadu'uha fil jannah. Yaitu ketika kita meletakkan kaki-kaki kita di al-jannah. Itu adalah waktu ar-rahah, waktu istirahat. Itulah istirahat kita, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Maka selesailah tafsir surat Al-Fajr. Dan yang terakhir ini adalah ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan datangnya kita pada malam hari ini sebagai timbangan yang memperberat amalan kebaikan kita di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.